بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat yang mulia, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada kita, mencurah ruahkan rahmatnya pada kita, sebagaimana para malaikat mengelilingi kita. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama kita di sisinya kelak. Begitu pula kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya dengan beradanya kita di majelis ilmu. Sebagaimana yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan bahas tentang kitabul halal wal haram. Tentang kitab al halal wal haram. Jadi kita bab baru ya, kitab baru ya, penjelasan baru. Yaitu kita akan menjelaskan tentang masalah halal dan haram sebagaimana telah ditulis oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'alif rahimahullah kitabul halal wal harami. Kitab tentang yang halal dan yang haram. I'lam anna talabal halali fardun ala kulli muslimin. Ketahuilah bahwasanya mencari yang halal adalah fardu atas setiap individu muslim. Jadi setiap muslim, tentu di dalam juga muslimat, mesti mencari yang halal, berarti meninggalkan yang haram. Yang dicari oleh kita di dunia ini, yang harus masuk dalam perut kita, baik makan atau minuman, dan juga pakaian kita dan segala hal yang berkaitan, berinteraksi dengan kita dan keluarga kita, juga masyarakat kita, mesti yang halal. Wa qad idda'a kasiru minal juhali adamul halali. Dan sungguh banyak disangkakan oleh kebanyakan orang-orang bodoh bahwasanya yang halal itu sudah tidak ada atau sedikit. Yang halal itu sudah langka. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, lam yabqa minhu ilal ma'al furat wal hashishun nabat. Ya, wa ma ada dalika faqad afsadathu al-mu'amalatul fasidah. Mereka mengatakan tidak ada lagi yang halal itu kecuali hanya air yang tawar saja, atau rumput-rumput dan tumbuhan saja. Wa ma'ada dalika, dan selain daripada itu, selain dari air yang tawar itu, selain dari rumput-rumput dan tumbuhan itu, semuanya telah rusak dengan mu'amalah-mu'amalah yang dirusak. Ya. Falamma waqa'a lahum hadza, maka ketika terjangkiti penyakit seperti ini, arti dalam hati mereka punya keyakinan seperti itu, wa alimu annahu la budda lahu minal aqwat, dan mereka tahu bahwasanya mereka mesti harus memiliki pembendaharaan makanan, karena hidup di dunia butuh makan dan minum. Tawassau ila syubhah wal haram, maka mereka akan melebarkan, akan meluaskan usaha mereka kepada yang syubhat dan kepada yang haram. Wahada min jahlu wa qillatul ilmi, ini adalah dari kebodohan dan kurangnya ilmu atau sedikitnya ilmu. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan al-Imam Qudamah rahimahullah taala dalam muqaddimah kitab halal wal haramnya ini, maka beliau mengajak pertama kali kepada kita agar kita mencari yang halal. Li'anna al-halala katsirah wal haramu qalilah. Karena yang halal itu banyak dan yang haram itu sedikit. Walakin katsiru minal juhali li'adami qillatihi 'ala ilmi. Tapi sebagian orang-orang atau sebanyakan orang-orang ya yang tidak memiliki pengetahuan agama yang baik, sedikitnya ilmu yang ada pada mereka, wa quwwatu syahwatih, dan kuat syahwatnya, maka mereka mengatakan yang halal itu sudah hampir tidak ada. Atau dalam bahasa kita apa? Sering diucapkan oleh orang ya, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang haram pada hari ini kata mereka susah dicari, apalagi yang halal. Hada kalimatun wa jumlatun batilah. Ini adalah kalimat, untaian-untaian kalimat yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini hukum asalnya halal. Ya, karena Allah mengatakan wa huwal ladzi khalaqakum. Ya. Khalaqalakum. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Artinya hukum asalnya untuk kita berarti halal. Makanya para ulama dengan itu membuat kaidah al-aslu fil asyai ya mubahun, hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, artinya boleh, halal untuk kita makan, hukum asalnya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari mubahnya menjadi haram ya, maka kita akan dapatkan perkara yang diharamkan itu adalah sedikit, yang dihalalkan tentunya banyak, karena itu hukum asal. Maka barang siapa ya yang mengatakan bahwasanya yang halal itu sedikit, sebagian orang itu mengatakan yang haram saya susah apalagi yang halal, maka saya mengatakan fahada min juhal wakilatul ilmi, ini adalah orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu ya. Di sini sampai saya, ini di zaman Syekh rahimahullah taala sudah mengatakan demikian, mereka mengatakan lam yabqa minhu ilal ma'al furat. Ya. Tidak tersisa lagi dari yang halal itu kecuali air tawar saja. Air yang mengalir di sungai-sungai. Ya. Air yang menggenang karena sisa-sisa daripada hujan, itulah yang halal kata mereka. Selebihnya sudah haram. Wal hasisun nabat, atau tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh itu, rumput-rumputan yang jalan-jalan itu, itulah yang halal. Arwun selebihnya kata mereka itu semuanya haram. Allahu Akbar. Nah, kenapa demikian? Karena mereka la ya'lamu dinah, tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mengatakan wa ma'ala dzalika qad afsadatu al-mu'amalatul fasidah. Karena suatu yang halal itu bisa menjadi haram karena dengan muamalah yang rusak, dengan transaksi yang rusak, dengan cara usaha yang keliru. Banyak ketika kita mencari rezeki yang halal, mesti mencari zat rezeki itu memang halal. Karena ada zat-zat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari makanan misalnya seperti bangkai, darah yang mengucur, sembelihan, daging babi, ya, sembelihan yang disembelih bukan karena Allah atau bukan karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti binatang buas yang memiliki gigi taring dan juga kuku yang mencakar, yang semisal itu, maka ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita mesti menjauhi dat-dat ini atau harta riba, mencuri, menipu, ya kan? Ini usaha-usaha yang diharamkan dari sisi usahanya. Jadi bukan sekadar zatnya yang harus dijauhi dari perkara yang haram, tapi usaha menempuh zat yang halal juga harus diperhatikan. Kadang kebanyakan orang pada hari ini terjatuh pada perkara yang haram bukan pada mengambil zat yang haram, tapi cara berusahanya adalah haram. Ya. Usahanya adalah haram. Nah, ini banyak ya. Pada produk-produk pada hari ini, Allahu Akbar, banyak sekali transaksi-transaksi yang keliru, transaksi-transaksi yang batil. Mungkin di media sosial kita, di Facebook kita itu banyak iklan-iklan MLM, ya. Banyak itu. Semua menipu. Ya, ini adalah cara-cara yang keliru, ya. Maka ini disebut oleh Syekh rahimahullah faqad afsadatul muamalat al-fasidah, ya. Wa falamma waqa'a lahum hadza wa 'alimu annahu la budda lahum min al-aqwat. Nah, masalahnya di sini. Ketika mereka punya prasangka atau punya keyakinan bahwasanya yang haram itu sudah hampir tidak ada kecuali air tawar dan rumputan, kata mereka. Sementara mereka tahu mereka harus makan, mereka harus minum, harus bertahan hidup di dunia. Ya. Tawassau fi syubhati wal haram. Maka saat itu mereka akan melebarkan pencarian usaha mereka dari yang halal menuju yang syubhat, dari yang syubhat menuju yang haram. Jadi pintu gerbangnya haram itu syubhat. Ya. Jadi seorang tidak langsung, kadang langsung pada perkara yang haram, tapi dia melalui tangga syubhat terlebih dahulu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa fi syubhat waqa'a fi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya dari agama dan dari keburukan ini, menjaga agama dan diri. Jadi barang siapa yang berinteraksi dengan syubhat, maka yang terjatuh pada yang haram. Ya. Maka mesti menjauhi perkara yang syubhat. Ya. Jadi kalau ini enggak jelas, maka tinggalkanlah. Meninggalkan syubhat telah membebaskan diri kita dan agama kita dari yang haram. Wa hadza min jahli wa qilatul ilm. Dan inilah bagian daripada kebodohan dan sedikitnya ilmu dalam agama. Ketika seorang menyangka yang halal sedikit, kemudian mereka akhirnya melakukan transaksi atau usaha datan wa ihtiyaran secara zatnya atau secara usahanya kepada yang haram. Maka ini kata saya mengatakan ini min jahli wa qilatul ilm. Ini dari kebodohan dan kurangnya ilmu. Fa inna fi sahihaini min hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Kata beliau, karena sungguhnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, jadi hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas. Ya, orang kalau yang halal seperti kambing, unta, sapi, ayam, itu jelas itu halal. Yang haram juga jelas. Orang sudah jelas daging babi, anjing dan semisalnya itu adalah haram. Ya. Yang begituan jelas tidak? Tapi sebagian orang riba itu enggak, riba bank itu katanya bukan riba, enggak haram. Ada syubhat enggak? Kalau pinjam uang di bank pasti ada kelebihan kan? Katanya kalau buat modal usaha itu tidak haram. Yang haram itu kalau enggak buat usaha. Jadi kalau utang sama orang 10 juta kembali 15 juta dalam 2 tahun misalnya. Kalau buat usaha kata mereka ini tidak, ini halal. Enggak riba, tapi kalau enggak usaha ini haram. Ini riba. Dari mana pembagian seperti itu? Hah? Ini syubhat. Syubhat mereka ya, padahal setiap transaksi jual beli yang ada keuntungan maka ini apa? Maksudnya bukan jual beli, transaksi hutang piutang. Karena faedahnya apa? Kullu qardin jarat bil manfa'ah fa huwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang ada keuntungan, keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman, maka ini adalah riba. Ya. Nah, di tengah-tengah antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, ada perkara yang samar. Bagaimana dengan perkara yang samar, perkara yang meragukan? Ini halal apa haram? Maka seorang muslim mesti menjauhi yang syubhat. Mesti menjauhi yang syubhat, ikhwan. Jadi kalau perkara-perkara itu tidak jelas hukumnya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mesti menjauhi yang syubhat. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agama dan jiwanya. Barang siapa yang berinteraksi dengan syubhat, maka akan terjebak pada perkara yang haram. Qarra'i yar'a hawlal hima. Seperti seorang gembala mengembala kambingnya di tanah larangan, di perbatasan, itu rumput orang, di tanaman orang, dia kasih di perbatasan pula. Mungkinkah kambing itu bisa tahu membaca, oh ini tanah orang, enggak boleh? Enggak. Ya. Sampai Nabi mengibaratkan orang yang berinteraksi dengan syubhat itu seperti seorang penggembala kambing yang ngembala kambingnya di tanah larangan, di perbatasan, yang sana tanah orang, rumput orang, tanaman kita. Ya, kambing tidak sekolah, Mas. Mungkin dia bisa mengerti. Pokoknya ada rumput hijau, ya sudah, dimakannya. Seperti itulah pelaku syubhat. Ya, ini juga syubhat dalam masalah dunia atau syubhat dalam masalah agama. Ya. Ini solusinya demikian. Ya. Dan telah banyak ya asar-asar salafuna saleh. Pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan orang-orang terdahulu yang saleh, panutan kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka sudah banyak berpendapat dan merangkai kalimat-kalimat indah yang mengandung faedah yang besar. Di antaranya apa yang dikatakan oleh ya Abu Darda radhiyallahu taala anhu tentang masalah yang seperti ini. Beliau mengatakan tamamut taqwa ayattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqihi ya min misqala dzarratin hatta yatruka ba'd ma yarahu annahu halalun khasyatan ay yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Udah dia punya kalimat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan kesempurnaan takwa seorang adalah seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia kepada perkara yang sangat kecil sekalipun. Sampai dia meninggalkan sebagian apa yang dia lihat bahwasanya perkara itu halal. Tapi dia tinggalkan karena rasa takutnya kepada Allah, karena rasa takutnya itu perkara yang haram. Ya, sebagai hijaban, sebagai hijab apa hijab? Ya, tameng baginya antara dirinya dengan yang haram. Ya. Ini kata siapa? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Tamamu taqwa ayyattaqiyallaha al-abdu hatta yattaqihi min misqala dharratin. Kesempurnaan takwa seorang adalah di mana seorang bertakwa kepada Allah sampai dia meninggalkan sesuatu yang remeh sekalipun. Ya. Seperti dia meninggalkan sebagian yang dia sangka itu adalah halal, tapi dia tinggalkan karena khawatir itu haram. Sebagai bentuk tameng antara dirinya dengan yang haram. Berarti apa ini? Sedikit ada keraguan. Sedikit ada keraguan. Ini halal apa enggak? Sampai mereka meninggalkan yang halal karena takut apa? Haram. Ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halali takhaful haram tukhafatul haram. Senantiasa takwa itu ada pada orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan kebanyakan yang dari yang halal karena khawatir itu haram. Sama ya pendapatnya. Tadi Abu Darda seorang sahabat dan Hasan Al-Basri seorang tabi'in, salafus salih. Keduanya adalah seorang salaf as-salih. Ya. Jadi keduanya menyebutkan tentang meninggalkan yang halal karena khawatir apa? Itu haram. Berarti apa ini? Syubhat. Ya, dia khawatir. Khawatir ini syubhat. Kalau perkara yang tidak jelas, tidak yakin itu halal, walaupun mungkin itu halal, ya, maka manhajnya Abu Darda dan juga Hasan al-Basri dan yang lainnya ini meninggalkannya. Karena kita harus punya sifat wara. Wara itu sesuatu yang kita lakukan, yang kita makan, kita minum, berinteraksi dengan kita di dunia ini mesti punya nilai manfaat yang besar. Karena halalnya, karena thayyibnya. Itu orang yang wara. Jadi orang yang wara adalah orang yang menjaga setiap apa yang dia makan, dia yang minum, dia pakai, berinteraksi dengannya, mesti itu yang halal, yang thayyib. Halal dan thayyib. Maka ini orang wara, menjaga. Jadi tidak setiap yang halal mesti kita makan, kan? Jadi tidak setiap yang halal kita mesti pakai, tidak. Bahkan mereka banyak meninggalkan yang itu halal karena mereka khawatir itu adalah apa? Haram. Ya. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau berikutnya, wala makanat hadhihi da'wa min ha'ula'il juhal bid'atun qad amma dararuha wastatara fid dini syirariha wajaba qasfil ghita'i an fasadiha bil bil irsyad ila mudrikul farqu bainal halal wal haram wasyubha. Ketika ya prasangka-prasangka mereka itu orang-orang bodoh adalah bid'ah yang telah menyebar bahayanya kepada umat dan telah terpancar keburukannya pada agama, maka wajib bagi kita untuk menyingkap penutup kerusakan-kerusakan ini dengan menunjukkan ya pengetahuan kepada mereka tentang bedanya antara halal, haram dan syubhat. Karena mereka, ketika mereka sudah tidak lagi bisa memahami mana yang halal, mana yang haram, apalagi yang syubhat, kan di awal saya mengatakan sebagian orang yang bodoh ini mengatakan yang haram itu sudah enggak ada, kecuali apa? Air yang tawar yang mengalir di sungai-sungai gitu kan? Dan rumput-rumputan liar. Selainnya sudah rusak sudah dengan yang haram. Maka ketika yang seperti ini ada pada sebagian besar masyarakat karena kebodohan mereka di dalam beragama, bahkan saya mengatakan bid'ah, ini sudah masuk bid'ah yang qad amma dararuha, yang sudah mewabah bahayanya ini, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada umat, menunjukkan ya kepada mereka apa yang halal, apa itu haram dan apa yang syubhat. Ya. Nah, pada hari ini, masya Allah, karena manusia himmatuhum butunuhum. Ya. Manusia sekarang itu cita-citanya hanya perut saja. Himmatuhum butunuhum. Ya. Kepentingan mereka itu adalah ada pada perut-perut mereka banyakkan pada hari ini. Bagaimana mereka meraih dunia sebanyak-banyaknya. Maka ketika itu, ya, yang halal haram tidak peduli, apalagi yang syubhat. Maka penting kiranya kita untuk menerangkan banyak kepada umat tentang masalah ini. Ya, agar mereka tidak melakukan yang syubhat. Kalau syubhat ditinggalkan, pasti yang haram akan mudah ditinggalkan. Kalau syubhat mereka diterjang, pasti terjadi pada yang haram. Ya, kalau haram mereka lakukan, pasti syubhat lebih mereka lakukan lagi. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa nahnu nudihu dzalika fi aqsam, dan kami akan jelaskan hal itu pada beberapa bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, fi fadilati talabul halal wa damil haram wa daratil halal wal haram. Yang pertama, beliau akan menjelaskan tentang keutamaan mencari rizki yang halal dan celaan mencari rizki yang haram. Dan juga menjelaskan tentang derajat halal dan haram. Halal punya derajat, yang haram pun punya derajat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Beliau membawakan ayat ini. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik saja dan beramal salehlah. Ya. Wa thayyibat, dan yang baik, kan di sini disebutkan oleh Allah, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja. Apa makna thayyibat? Yang baik-baik itu apa? Di sini disebutkan at-thayyibat wal halal, adalah yang halal. Fa amara bidzalika qabla al-amal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya, mencari rizki yang halal, memakan makanan yang halal sebelum beramal. Ya. Ini maknanya apa? Bahwa makanan yang halal, makanan yang thayyib, ini akan menghasilkan amalan yang thayyib. Ya, ikhwan, bila perbuatan kita mungkin tidak bagus, banyak kemungkarannya, maka satu-satu di antara jalan atau satu-satu yang kita perhatikan adalah memperhatikan makan dan minum kita, pakaian kita. Mungkin ada yang tidak thayyib dalam berinteraksi dengannya. Wa qala fi damil haram, dan Allah juga berfirman di dalam celaan kepada yang haram. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan kebatilan. Enggak boleh kita memakan harta di antara kita dengan batil. Ini lafadznya umum, apa saja yang bentuk kebatilan. Transaksi ribawi itu kebatilan, tipu menipu itu kebatilan, ya. Korupsi itu kebatilan, ya. Memakan harta anak yatim tanpa hak kebatilan. Dan banyak bentuknya, memakan harta dengan cara apa? Batil, kedzaliman, utang tidak bayar, zalim. Ya, barang enggak bagus katakan bagus, zalim. Ya, dan seterusnya. Ya. Ila ghairi dzalika min al-ayat. Dan ayat-ayat yang semisal itu, ya. Kemudian beliau juga membawakan kembali hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyiban. Wahai manusia, sungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa dzakara al-haditsu ila qawlihi, dan kemudian sebutkan hadis sampai ucapan summa dzakara rajulu duma dzakara rajula yutilu safar as'asa aghbara yamudu yadai ila as-sama' ya rabbi ya rabbi. Ya, ini sebenarnya hadis lengkapnya bagaimana? Hadis lengkapnya adalah ya ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyiban. Wahai manusia, sungguhnya Allah itu baik, tidak menerima yang baik. Ya waqad amara armur waqad amara almu'minina kama amara bi almursalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang-orang beriman untuk mencari makanan-makanan yang baik sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rasulu qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik saja dan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibatin ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik saja dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Summa dzakara rajula yutilu safar as'asa akbara yamudu yadahu ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa an yustajabalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan tentang kaidahnya, kemudian menjelaskan penjelasannya. Kaidahnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Perhatikan, kaidahnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang baik sehingga dia bisa beramal saleh. Begitu pula orang-orang beriman diperintahkan untuk makan-makan yang baik dari apa yang Allah rezekikan sebagaimana para nabi diperintahkan. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan bagaimana hasil kesudahan orang-orang yang tidak memakan-makan yang baik ini. Sumatakor rojula. Kemudian menyebutkan contoh seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi payah, dalam kepayahan. Dan ada 4 tanda besar bahwasanya doanya pasti dikabulkan. Ma'ana dalik kalam yurad. Bersama itu dia tidak dikabulkan. Padahal kan kita kalau ada berdoa, itu kan ada berdoa yang dengannya Allah akan pasti kabulkan. Tapi dengan berinteraksi dengan yang haram, ini mencegah untuk dikabulkan. Ada 4 tanda di sana, harusnya dikabulkan dia. Apa di sini? Yutilu safar. Dia sedang menempuh perjalanan jauh. Bukankah seorang yang dalam perjalanan jauh ini doanya mustajab? Nabi SAW mengatakan, salah satun la turadu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya apa? Al-musafir. Orang yang sedang safar. Nah ini, dia menempuh perjalanan jauh. Maka ada tanda doanya harus dikabulkan. Yang kedua, as'asa akbara. Dia dalam keadaan apa? Berdebu. Dalam keadaan kelelahan, kepayahan. Rasul juga mengatakan, as-safaru kit'atu minil adab. Safar itu adalah bagian-bagian dari adab. Karena kesulitannya, karena dengan itulah dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ila sama. Ketika berdoa, dia dengan adab yang mulia, dia angkat kedua tangannya ke langit. Nah, ini Allah akan apa? Kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kata Rasul, innallaha karimun yastahyi ilal abdi ila rafa yadai ila sama yirdahu syifran. Allah itu maha malu dan maha mulia. Allah malu kepada hambanya yang diangkat kedua tangannya ke langit, dan Allah biarkan dia tanpa apa, tanpa ijabah. Mengembalikan kosong, tidak. Pasti Allah akan berikan. Kemudian yang keempat, dia menyebutkan, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menengadakan tangannya dan menyebutkan asma'ul husna dalam berdoa. Dan Allah mengatakan, falillahi asma'ul husna pada uhubiha. Dan Allah punya nama-nama yang baik, dan kalau engkau meminta kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Ada 4 tanda apa? 4 tanda harusnya dia dikabulkan doanya dengan adab-adab itu. Perjalanan yang jauh, kusut, kelelahan yang luar biasa. Kemudian apa? Karena kan kalau kita meminta, itu mesti adab yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu merendahkan diri, menghinakan diri. Orang ini sudah terhina dengan kelelahannya, dengan kusutnya. Kemudian bersamanya diangkat kedua tangannya dan menyebutkan dengan adab yang mulia, dengan asmaul husna ketika memintanya. Itu tanda agung, 4-4-nya mesti dikabulkan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram. Makanan dia makan haram. Mashrabuhu haram, minum yang dia minum haram. Wa balbasu haram, pakaian yang dia kenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan setiap makanannya, setiap gizi yang masuk pada dirinya itu haram. Fa ana yustajibalahu, mana mungkin aku akan kabulkan doanya. Subhanallah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya makan harta yang haram. Doa kita tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala bersama kita menepati semua alamat-alamat tanda-tanda dari dikabulkannya doa. Di perkara yang haram ini akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doanya. Maka bahaya, karena seorang muslim itu mesti terus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kaitan yang besar antara seorang muslim dengan Rabbnya adalah dalam doa. Karena doa ini bisa dikerjakan dalam setiap saat, dalam kondisi apapun, ya. Dan itu menunjukkan kecintaan Allah pada hamba ketika dia berdoa. Sayang sekali ketika kita berdoa setiap saat, ternyata doa kita tidak didengar atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bahaya berinteraksi yang haram. Kemudian disebutkan waruya an Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antustajaba da'watahu. Diriwayatkan dari Sa'ad, dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad, atib ta'mataka tustajab da'watuka. Ini mengatakan apa? Atib ta'mataka. Perbaiki makananmu. Yang thayyib maksudnya. Thayyibkan makananmu. Ya, perbaiki makananmu yang dari yang halal. Tustajab da'watuka. Pasti Allah akan mengijabah dakwahmu, permohonanmu, doamu. Ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah ijabah permintaannya, maka Nabi mengatakan apa? Atib ta'matak tustajab da'watuk. Ya. Perbaiki makananmu, maka istijabah doamu. Dan perkataan semacam ini juga banyak dari salaf. Seperti perkataan Wahab bin Munabih. Al-Imam Wahab bin Munabih rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, min sirihi ayustajaba allaha da'watahu faliyatib ta'matahu. Dari rahasia-rahasia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah dakwahnya seorang hamba adalah dengan memperbaiki makanannya. Memperbaiki apa? Maka maksud perbaiki di sini bukan memperbaiki dari yang viral sekarang, ya bukan. Memperbaiki makanan, enggak boleh yang goreng-goreng, enggak boleh yang bukan itu. Maksud faliyatib di sini ada apa ya? Thayyib, mesti makanan yang halal. Ya, perbaiki makanan kita agar tidak tercampur dari yang halal atau yang syubhat. Maka doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-Imam Sahal ibn Abdullah, Sahal bin Abdullah, dia mengatakan, "Man akala al-halala 40 sabahan ujibat da'watahu." Ya, barang siapa yang makan yang halal 40 hari sabah. Sabahan ini pagi ya. 40 pagi berarti, 40 hari paginya gitu. Ya tentunya ini pagi ini sarapannya mungkin ya. Ya tentunya bukan sarapan doang ya, makanlah. 40 hari dia makan yang halal akan diijabah doa-doanya. Sahal bin Abdullah mengatakan demikian. Satu lagi lah perkataannya, saya tulis satu lagi di sini. Qala Abu Yusuf ibn Asbat, Yusuf Al-Asbat terkenalnya. Yusuf Al-Asbat berkata, "Balagana anna du'a al-abdi yahbasu 'anis samawat bisu'il mat'am, bisu'il mat'amihim." Ya. Jadi telah sampai kepada kami bahwasanya doa seorang hamba ini akan ditahan dari langit, tidak dikabulkan, bisu'il mat'am, karena buruknya tempat makanan, mi'dah kita. Buruknya apa? Tempat makanan kita, ya. Tempat makanan kita kayak sampah, semua dimakan, yang halal yang haram makan semua. Ya. Nah, semua ini baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para para ulama tadi yang kita sebutkan, semuanya menjelaskan bahwasanya doa itu akan dihalangi dari diistijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena dia tidak punya adab dan etika dalam doa, tapi ada hal-hal lain yang menyebabkan doa itu terhalang. Di antaranya apa? Makan, minuman, dan berinteraksi dengan yang haram. Maka daripada itu, ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran besar dari apa yang disebutkan oleh Nabi, oleh para ulama, dan dalam kitab ini, marilah kita sama-sama untuk terus berusaha, ya, berinteraksi dengan yang halal. Ya. Kemudian disebutkan, waqad kana salafu yanduruna fil halal, wa yudakkikuna fi faakala Abu di sini pokot kana salafu yanduruna fil halali wa yudaqqiquna fihi. Di mana salafus saleh itu, orang-orang dulu yang saleh, mereka selalu melihat kepada yang halal dan meneliti kehalalannya, cermat dalam kehalalannya. Faakala Abu Bakrin Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu syai'an min syubhatin summa qa'ahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini pernah makan suatu yang syubhat. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah makan makanan yang syubhat, pun dia ingat, summa qa'ahu, kemudian dia muntahkan, dia keluarkan dengan kuat. Bagaimana para sahabat demikian? Kalau ketika ya manusia, sahabat juga, mungkin dia tidak tahu atau bagaimana, makan, kemudian apa? Dia ingat, dia muntahkan. Artinya ikhwatal iman, orang yang soleh itu juga mungkin sangat akan terjangkit masuk dalam perkara yang syubhat, karena ini samar. Namun ketika dia ingat, maka paksakan untuk keluar harta itu, jangan ditelan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengharamkan pada dirinya dan keluarganya, kan? Tidak boleh Nabi dan keluarganya, keturunannya itu memakan harta sedekah. Ya, iya kan? Tidak boleh. Dan dia lihat Hasan dan Husain, ya, cucunya itu makan kurma kata Rasulullah ya, dari harta sedekah. Kemudian diambilnya. Karena dilarang bagi Nabi dan keturunannya Ahlul Bait memakan sedekah. Tapi hadiah boleh, sedekah enggak boleh. Ini diantara kekhususan Nabi dan keturunannya. Ya, nah, kita tahu itu perkara yang haram, maka mesti dikeluarkan sebagaimana Nabi SAW pun demikian kepada cucunya yang tercinta Hasan dan Husain, ya radhiyallahu ta'ala anhumah. Masya Allah. Ada pertanyaan? Kita sudah selesai, tinggal pasal. Sebenarnya ada pembahasan nyambung sebentar ini. Nah, potong. Ini Ustaz, masalah apa ini mungkin kurang terkait masalah wudu. Apakah boleh kita kiaskan dengan sholat? Bila mana sholat batal di tengah-tengah sholat, batal wudu kita atau wudu seorang imam, itu sebagaimana saya ketahui sholat tetap diteruskan, pokoknya dua rakaat batal imam, nanti sisanya yang di belakangnya mungkin yang menggantikan meneruskan dua rakaat yang tersisa. Apakah boleh kita kaitkan dengan wudu? Pamannya qadarullah. Kita baru membasuh muka dan tangan, qadarullah kita batal, contohnya buang angin. Bagaimana wudu kita, apakah kita teruskan atau kita juga berwudu dari awal? Baik. Jadi ada dua masalah. Masalah pertama, seorang imam ketika dia batal, misalnya sholat 4 rakaat, pada rakaat kedua yang pertama dia batal, maka seorang imam wajib membatalkan sholatnya dan memerintahkan orang yang di belakangnya untuk maju ke depan. Jadi imam memerintahkan, fulan maju ke depan, ya, atau menariknya, memilihnya, boleh. Ini hak imam. Kemudian yang seperti ini tidak boleh, kan? Imamnya melanjutkan, kan? Jadi imam ketika batal, boleh enggak melanjutkan imamnya? Tidak boleh, karena sudah batal. Tapi kalau imam melanjutkan, sah enggak sholatnya makmum? Sah sholatnya makmum. Tapi sholatnya imam, tidak sah. Nah, sekarang bagaimana kondisi orang yang sedang berwudu, kemudian di tengah-tengah wudu dia batal? Apakah melanjutkan? Atau mesti mengulang dari awal? Jawabannya harus mengulang dari awal. Kenapa? Karena syarat di antara syarat dan rukun wudu adalah muwalah. Wajib berkesinambungan. Wajib berkesinambungan. Wajib berkesinambungan dalam satu waktu itu harus tidak batal di antaranya. Contohnya, Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat yang sudah berwudu, kemudian terlihat di kakinya, Bang, ada selogam koin yang tidak terbasuh. Rasul mengatakan suruh mengulang apa namanya? Suruh mengulang apa? Wudunya. Itu menunjukkan wajibnya muwala. Begitu pula seorang ketika batal, maka wajib mengulang dari awal, kecuali seorang yang punya penyakit buang angin terus-menerus. Sama seperti orang yang maddaan, keluar air madinya terus. Orang yang punya keluar kencing sedikit-sedikit terus-menerus, maka cuci kemaluanmu dan berwudhulah. Terus sholat demikian sampai selesai. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang dia memintakan mikdam untuk bertanya pada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ana kuntu rajul maddaan. Aku ini laki-laki yang terus keluar air madinya. Ya. Kata Rasulullah SAW, tawaddu waghsil dzakaraka. Wudu dan cuci kemaluan. Jadi cuci kemaluan dulu, kemudian berwudu. Jadi tidak apa namanya, biarkan saja keluar gitu ya, karena kondisinya demikian. Tapi kalau tidak demikian, dalam kondisi normal, maka tetap harus mengulang wudunya dari awal. Allahu a'lam. Ada lagi? Nah, mana? Baik. Itu apa? Speakernya biar ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya gaji ASN atau PNS? Banyak yang mengatakan bahwa gaji ASN atau PNS itu bercampur antara halal dan haram. Jadi apakah seorang yang menjadi ASN itu lebih baik meninggalkan pekerjaannya itu karena sebagai bentuk sikap waroknya? Nah, gaji ASN halal atau haram? Nah. Kenapa halal, kenapa haram? Faedahnya begini, kita kiaskan begini. Seorang pekerja berinteraksi dengan riba. Misalnya begini. Ini banyak tentang riba ya, Contohnya banyak. Kalau seandainya orang itu bekerja di tempat ribawi, enggak ada pekerjaan yang lain kecuali hanya ribawi. Kalau kita masuk rumahnya kemudian dikasih makan oleh mereka, halal atau haram? Halal atau haram? Hasilnya murni riba. Kita bertamu di rumahnya, dia kasih. Atau kita tiba-tiba lagi makan, dia bayarin. Halal atau tidak? Jawabannya adalah halal. Seperti kata Sulaiman rahimahullah, Nabi SAW pernah diundang oleh keluarga Yahudi untuk makan. Dan Nabi hadir dan makan. Dan Rasulullah tahu, Yahudi adalah ahlur riba. Ini menunjukkan apa? Bolehnya. Walau sebagian Ustaz atau sebagian juga ada yang mengharamkan, tidak boleh. Tapi mengharamkannya bukan karena tidak boleh itu, tapi bentuk baro'ah. Apa namanya? Sebagai bentuk hukuman kepada dia agar dia tidak melanjutkan apa? Pekerjaan itu. Kalau orang tidak mau makanan dia kan lama-lama berpikir gitu ya. Tapi tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ya. Ini yang jelas apa? Haram, ya. Sekarang kasus yang kedua, orang kerjanya ribawi, hasil dari ribawi. Kemudian punya usaha dia, antum kerja di tempat dia, tapi usahanya halal. Dia punya toko jualan kelontong misalnya, antum kerja di situ. Halal tidak? Modal dia dari apa? Dari yang haram. Bagi yang kerja, misalnya ini dia kerja di bank, gajinya banyak, dia jualan toko baju muslim. Antum kerja di sana, kerja itu halal tidak? Halal. Ya. Sekarang kita kias kepada ASN. Negara itu penghasilan negara ada yang haram? Ada yang halal? Ada. Bila ada harta yang halal, harta yang haram yang tidak diketahui tentang mana yang halal dan haram sudah tercampur, maka yang seperti ini terbebas dari yang haram. Jadi artinya bukan berarti pemerintahnya itu enggak dosa ya, dosa. Tapi orang yang bekerja di sana, selama pekerjaannya itu halal, selama pekerjaan dia adalah pekerjaan yang halal, yang menggaji itu entah dari yang haram atau yang halal, itu urusan dia. terputus hubung kita dengan mereka selama kita ini kerjaan kita halal. Contohnya tadi, orang punya kerjaan ribawi, iya kan? Orang punya pekerja ribawi, kemudian dia buka toko yang halal, antum kerja di sana, halal tidak hasilnya? Halal. Jadi terputus antara dia dengan Allah, terputus antara antum dengan dia, dengan Allah beda. Ya. Dan ini pun memudahkan transaksi kita. Bahkan Utsaimin rahimahullah ta'ala, lihat dalam Sarh Mumti, dia mengatakan, bila ada seorang, ini antum jualan makanan. Antum tahu nih, orang itu menjambret emas orang atau harta orang. Tiba-tiba dia beli ke antum makanan. Ditolak atau tidak? Tidak, halal. Jual belinya halal. Jadi ikhwatal iman yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya ada sebagian orang memang seperti itu. Mengharamkan, tidak boleh. Apalagi ASN memiliki peranan penting dalam kehidupan ini. Namun kalau antum niatnya adalah karena wara', ingin yang betul-betul jelas, maka itu hak antum. Maka itu keutamaan yang ada pada antum. Tapi itu juga diperhatikan dari sisi yang lainnya. Kalau antum misalnya keberadaan antum di pegawai negeri, kedudukannya itu bisa menjadi lebih baik kondisi pegawai negerinya, bisa menjadikan di sana lebih tentram, lebih baik, maka tentu jangan keluar. Karena berinteraksi dengan banyak manusia dan bisa membawa manfaat atau sedikitnya mengecilkan mudharat, maka itu adalah kebaikan. Itu jihad antum di sana. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa dan ingin menyelamatkan diri sendiri, ya itu terserah, berpulang kepada kita semua. Oh, saya tidak, saya pengen pekerjaan yang betul-betul halal. Ya, kalau antum pengen banyak pahala, kalau antum pengen banyak itu, jadi petani sebenarnya. Iya. Kalau betul-betul pengen berkah, betul jadi petani sebenarnya. Nabi SAW berkata, puasa yang terbaik adalah puasa saudaraku Daud. Dan hasil usaha yang paling baik adalah usahanya saudaraku Daud. Apa dia? Dia makan dari hasil tangannya. Hasil jeritnya. Jerit payahnya dia. Dia seorang raja padahal. Petani itu disebutkan Nabi SAW, apabila menanam, dimakan oleh hewan. Iya kan? Dimakan oleh hewan kan banyak mas. Serangga dan macam-macam. Atau mungkin dicuri orang, dia ikhlaskan. Itu semua pahala bagi dia. Pahala bagi dia. Ya, maka petani itu ada jalan di surga Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar. Asal dia tidak melakukan penyekutuan. Ya. Banyak petani, nelayan juga banyak penyekutuannya masalahnya. Artinya ketika tanaman yang dia tanam, dia pupuk, dia jaga, itu dimakan oleh hewan. Ya. Dan sebagainya, itu sudah sedekah baginya, pahala besar. Dia tanam pohon, orang bisa singgah di sana, bisa petik buahnya, itu pahala besar. Kalau mau itu, antum mau ninggalin itu jadi petani. Hei, berat, petani itu berat. Hari ini petani kita nelangsa kan, longso. Dia panen, dia susah, pupuknya mahal, ketika panen murah harganya. Nangis mereka, menjerit mereka. Ya, ya. Kulkulu ala sakilatihi. Kita beramal sesuai dengan apa? Kemampuan kita, profesi kita masing-masing. Ya. Nah, setelah cukup ya, kita belum masuk kepada fasal fi darajatil halal wal haram. Tentang derajat halal dan haram, dari awal sudah disebutkan, akan menjelaskan tentang, ya, yang pertama, apa pembagian pertama? Keutamaan mencari yang halal dan celaan dari yang haram, ya kan? Kemudian berikutnya menjelaskan tentang derajat halal dan haram. Di mana halal tidak satu derajat dan haram tidak satu derajat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bidinillahi taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim. Subhanakallahumma hamdik syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.